dengan memperhatikan hak-hak orang lain dan juga hak-hak penguasa atau pemimpin di suatu negeri. Kalau suatu wilayah itu memang dikosongkan karena dia dilindungi oleh negara demi menjaga kelestarian lingkungan, ya tentu saja itu justru dilarang diolah, digarap, dan dimiliki oleh siapapun. Yang dimaksud di sini adalah tanah yang kosong, yang tidak ada pemiliknya, yang belum pernah terjamah, sehingga ia tidak memberikan kebaikan dan kemaslahatan, padahal tanah tersebut adalah tanah baik dan subur untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan untuk kehidupan manusia. Maka dalam konteks inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu." Siapa orang yang menghidupkan suatu tanah yang mati, tanah yang kosong, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya, belum ada orang yang pernah menggarapnya, kemudian ia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka sabda Rasulullah, orang tersebut berhak memiliki dan menguasai tanah tersebut. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i wa Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar tidak ada lahan-lahan subur yang kosong, yang tidak memberikan manfaat kepada manusia, melainkan lahan-lahan tersebut harus ditanami pepohonan, tetumbuhan yang menghasilkan kebaikan rizki bagi umat manusia. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Sabda beliau, tidaklah seorang muslim ia menaburkan satu benih biji atau menanamkan suatu tanaman, kemudian dari tanaman tersebut dimakan oleh burung atau diambil oleh manusia atau dijarah oleh hewan, oleh binatang, melainkan apa yang dimakan burung itu, dimakan hewan, diambil oleh orang buahnya, menjadi sedekah bagi para penanamnya. Makna hadis ini adalah satu, memberikan motivasi dan dorongan agar seseorang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya, seperti lahan-lahan yang kosong kemudian ditanami. Yang kedua, seandainya seseorang telah menanam, kemudian dari tanaman itu berbuah, ia belum dapat memetik hasilnya atau dapat memperoleh buah dari yang ditanamnya itu karena didahului oleh hewan, oleh burung, atau oleh orang lain, maka kedudukan yang diambil oleh orang lain itu, yang dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, sabda Rasulullah, bagi orang tersebut menjadi nilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rekan dakta sekalian, ini semua adalah salah satu dari fikih Islam di dalam memelihara, menjaga lingkungan, terutama di dalam menyuburkan lahan pertanian, lahan kosong, yang dengan itu semua memberikan ajaran yang sangat baik, bagaimana seorang muslim itu memanfaatkan rizki yang berupa tanah subur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rekan dakta sekalian, di dalam sejarah Islam pun dijelaskan atau diterangkan bahwasanya para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan tanah-tanah dan lahan-lahan yang kosong dari pertanian untuk digarap oleh para penduduk. Demikian pula beliau menyuruh kepada kaum muslimin yang mereka mendapatkan tanah-tanah baik, namun ia kosong tidak ada pemiliknya, dan beliau memberikan jaminan bahwa siapa saja yang mereka memeliharanya, kemudian menanamnya, kemudian memanfaatkannya untuk keperluan mereka, Umar memberikan jaminan bahwa itu adalah hak mereka untuk memiliki dan menguasainya. Sehingga beliau pernah berkhutbah di dalam kepemimpinannya sebagai khalifah, memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala 'ala al-minbar. Kata Salim bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab pernah beliau berkhutbah di atas mimbarnya, man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Siapa orang yang menghidupkan, menggarap tanah yang kosong, yang mati, lahan yang tidak dipergunakan, maka ia berhak untuk menguasainya. Kemudian, walaysa li muhtajirin haqqun ba'da salasi sinin, wadhalika anna rijalan kanu yahtajiruna minal ardi ma la ya'malun. Lalu kata Umar bin Khattab, siapa orang yang tidak menggarap tanah yang telah dimilikinya selama 3 tahun, maka kata beliau, orang itu tidak berhak lagi untuk menguasainya, serahkanlah kepada orang lain yang ingin memeliharanya, mengolahnya, mendaya gunakannya untuk kemaslahatan. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab tanah yang kosong untuk digarapnya, namun selama 3 tahun ia tidak menggarapnya, justru menelantarkan tanah-tanah yang subur, lahan-lahan pertanian yang baik, maka Umar bin Khattab mengatakan ia tidak berhak lagi, melainkan diserahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan, keahlian untuk mendatangkan manfaat dari tanah-tanah yang kosong tersebut. Ini rekan dakta sekalian, salah satu dari spirit ajaran Islam yang terkait dengan wajibnya kaum muslimin memelihara bumi Allah ini dengan menyuburkannya melalui menanamnya, mengelolanya, mendayagunakannya untuk kemaslahatan bersama. Sehingga dengan demikian termasuk ke dalam makna manusia sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan sebagai pemakmurnya di muka bumi ini. Rekan-rekan sekalian, inilah sepintas sebagai mukaddimah dan mengawali sesi tanya jawab ini. Telah ada pertanyaan dari Ibu Wiwi di Tambun. Yang pertama adalah, bolehkah kita berdalil dengan hadis Nabi bahwa Rasulullah melaksanakan saum Senin Kamis, di mana Senin itu adalah hari kelahiran beliau, sehingga kaum muslimin dibolehkan memperingati hari kelahiran beliau? Yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi lingkungannya yang masih jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah dan dalam daripada nilai-nilai Islam? Yang pertama, menjawab pertanyaan Ibu Wiwi ini, tidaklah benar kalau seseorang berdalil dengan hadis Nabi bahwa beliau melaksanakan saum Senin dan Kamis, di mana Senin itu adalah hari kelahiran beliau, lantas beristinbat atau mengambil kesimpulan, oh kalau begitu kita boleh memperingati kemudian merayakan kelahiran Rasul. Toh Rasulullah juga memperingatinya dengan melaksanakan saum Senin dan Kamis. Tentu saja cara berargumen atau berdalil seperti ini adalah suatu berargumen yang sangat keliru dan jauh dari kebenaran. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan sahih oleh para ulama, yaitu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Senin Kamis, beliau ditanya, apa hikmah di antara beliau melaksanakan saum Senin dan Kamis itu. Maka beliau menyatakan amal Isnin bahwa yauman wulid bahwa yaumun wulidtu fihi. Adapun hari Senin adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Adapun hari Kamis sabda Nabi wa amal khamis wa dzalika yaumun tu'radu fiha a'mal. Tu'radu fiha al-a'mal. Adapun hari Kamis sabda Rasulullah karena itulah hari yang amal disetorkan atau diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Dan aku sabda Nabi SAW menyukai kalau diperlihatkan amalku kepada Allah sedang aku dalam keadaan saum. Namun dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid tentang saum Senin dan Kamis, maka beliau menjawab, "Dzanika yaumani tu'radu fihi mal a'malu 'ala rabbil 'alamin wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim." Dua hari itu sabda Nabi yaitu hari Senin dan Kamis adalah hari yang disetorkannya, dilaporkannya amal-amal dalam seminggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menginginkan, menyukai kalau amalku diperlihatkan kepada Allah sedang aku dalam keadaan siam atau dalam keadaan melaksanakan saum. Jadi di dalam satu hadis dikatakan Senin adalah itu hari kelahiranku dan Kamis diperlihatkannya amal, sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyamakan Senin dan Kamis itu adalah dua hari yang diperlihatkan kepada Allah amal-amal manusia. Maka aku menyukai kalau amalku diperlihatkan dalam keadaan saum. Lagi pula kalau berdalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Senin itu karena mengenang kelahirannya, tentu saja Rasulullah berarti mengenang kelahirannya setiap minggu, setiap pekan. Nah, sementara pelaksanaan kelahiran atau perayaan kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi itu kan hanya setahun sekali. Nah, sedangkan Rasulullah saum Senin Kamis adalah setiap minggu. Jadi tidak ada sama sekali dalam hadis itu yang mengisyaratkan menjadi dalil bahwa itu adalah anjuran bahwa harus memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satupun yang menerangkan demikian dari hadis Nabi, baik dari praktik para sahabat, para tabi'in, dan dari imam-imam mujtahidin yang menjadi ikutan kaum muslimin. Yang kedua tentang bagaimana kita bermuamalah dengan lingkungan yang masih jauh dari tuntunan sunnah, masih penuh kemaksiatan. Pertama, tentu kita harus bersabar di dalam kita bergaul di tengah-tengah umat manusia, apalagi sesama kaum muslimin yang belum satu pemahaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, kepada para pengikutnya agar senantiasa bersabar. Seperti di dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajrun jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan kalau mau menjauhi, jauhilah dengan cara yang baik. Jadi setelah bersabar dengan sabar yang maksimal, ternyata kita diganggu, disakiti, dianiaya, tidak mampu untuk terus-menerus bergaul seperti itu, dibolehkan kita menghindarinya, menjauhinya. Tetapi menjauhi, menghindari dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengumpat, mencela, mengejek, dan lain sebagainya. Maka firman Allah, wahjurhum hajrun jamila, jauhilah dengan cara menjauhi yang baik, yang manis, ya, yang indah, yang menimbulkan dampak yang baik, bukan justru dengan menjauhi menimbulkan dampak yang buruk. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berputus asa dan berhenti untuk mengajak, untuk berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Yaitu dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tetapi dakwah dengan perbuatan, menunjukkan bagaimana akhlakul karimah sebagai seorang yang punya komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah bahwa berkata dengan perbuatan atau mengajak dengan sikap perbuatan jauh lebih manfaat, lebih tajam dan lebih besar pengaruhnya daripada 1000 ajakan dengan kata-kata. Jadi bahasa perbuatan 1000 kali lipat lebih tajam, lebih baik dan lebih besar manfaatnya daripada 1 perbuatan lebih tajam daripada 1000 perkataan. Ini barangkali kepada Ibu Wiwi 2 pertanyaan mengawali perjumpaan kita Rekan Dakta pagi hari ini. Kami memberi kesempatan Rekan Dakta yang lain yang sudah siap di ujung telepon untuk ikut berinteraksi pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Bu Cici dari Pondok Gede. Oh, iya, silakan Bu Cici ya. Pak Ustaz, saya mau nanya nih Pak Ustaz ya. Misalnya kalau misalnya waktu sudah mepet. Halo? Dikecilin dulu Bu ya sedikit iya, pesawatnya. Iya, iya silakan. Misalnya kan waktu sudah mepet, kita mau sholat tahajud ya. Karena waktu mepet sudah dengan subuh, boleh nggak kalau misalnya saya ngerjain cuma 2 rakaat, terus witir 1. Nah, itu bisa nggak digabung misalnya dari 2 rakaat yang sholat tahajud terus kita langsung gabung sama witir ya. Terus yang kedua itu Pak Ustaz, itu doa nurubuat sama doa akasi sama doa aras itu sohe apa enggak itu Pak Ustaz ya? Iya, baik Bu ya. Baik, itu aja. Baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Cici di Pondok Gede, kita mau melaksanakan sholat tahajud dan witir tapi waktunya sempit. Ya tentu laksanakanlah apa yang kita mampu. Kaidah menyatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak sanggup kita untuk mencapai semuanya, meraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak sanggup sampai 11 rakaat dalam semalam, jangan sampai tidak melaksanakan 1 rakaat pun dari witir. Nah, demikian pula waktunya sudah sempit, kita ingin tahajud dan witir. Kita umpamanya hanya sholat 2 rakaat lalu tambah dengan witir 1 rakaat. Atau kita sholat witir saja sekaligus 5 rakaat atau 3 rakaat, itu dipersilahkan ya. Boleh kita sebagaimana sabda Nabi, sholatul lail masna masna wa in hibta ayurika ka subhu fa'utir bi wahidatin. Sesungguhnya sholat malam itu 2-2. Kalau kamu khawatir keburu subuh, maka tutuplah dengan 1 witir. Jadi kita sholat 2 rakaat, masih ada waktu tambah lagi 2 rakaat. Ternyata sudah dekat subuh, tutuplah dengan 1 witir. Itu demikian ya, diperintahkan oleh Rasulullah. Adapun doa yang Ibu tanyakan, doa nurbuatlah atau doa macam-macam ya, yang tidak ada istilahnya dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali itu tidak ada hadis yang sahih, bahkan tidak ada hadis yang dhaif seperti itu. Itu adalah buatan-buatan sebahagian orang yang tidak bisa ditelusuri siapa pembuatnya, bertanggung jawabnya bagaimana, karena tidak ada sumbernya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan bikinan-bikinan seseorang yang tidak diketahui ya. Demikian Ibu Cici di Pondok Gede. Kami persilahkan penanya berikutnya Rekan Dakta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi. Iya, apa kabar Bu Dwi? Ya. Alhamdulillah baik. Maaf nih ya. Iya, silakan Bu ya. Begini, saya mau tanya kalau misalnya Pak Ustaz ya, peninggalan orang tua itu mau dibagikan kan secara syar'i itu ya, antara laki sama perempuan kan beda. Terus gimana cara pembagiannya? Apa zakatnya dulu kita potong, apa kita bagi langsung, terserah masing-masing mereka mau motong zakatnya ya Pak Ustaz ya. Itu kan saya masih belum ngerti itu ya. Terus kemudian yang kedua, Pak, kita kalau nabung itu kan dianjurkan bank yang syariah ya. Sedangkan sekarang kan banyak bank konvensional juga itu. Nah, terus gimana itu kan kalau bank syariah itu kan pakai bunga juga walaupun kecil. Kata Pak Ustadz, dan yang syariah kan apapun yang lebih itu tetap riba hukumnya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Walaupun itu digunakan untuk kemaslahatan umat ya, sesuai syariat Islam ya itu. Kemudian satu lagi Pak, saya mau minta dijelaskan tentang aliran Wahabi Pak. Sampai sekarang saya cari literatur ya tentang aliran Wahabi, kok masih simpang siur sepertinya, masih awam bagi saya gitu ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Syukran. Iya, baik, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi di Tambun. Berkenaan dengan peninggalan orang tua atau tirkah atau warisan, kalau memang ketika meninggal itu harta warisannya sudah jatuh waktu untuk dizakatin, sebelum dibagikan dia dikeluarkan zakatnya. Kalau memang itu sudah jatuh tempo zakat dan sudah nisab. Tapi kalau memang belum jatuh tempo zakat dan belum nisab, tentu tidak ada perintah mengeluarkan zakat. Adapun yang wajib ditunaikan adalah min ba'di wasiyatin yusi biha audain, yaitu dikeluarkan apa yang diwasiatkannya, kemudian ditunaikan atau dibayarkan hutangnya. Nah, itu yang mesti dikeluarkan sebelum dibagi wariskan. Setelah itu barulah dibagikan warisannya kepada keluarganya yang berhak, terutama adalah anak, istri, atau suami, atau ibu bapak. Itu yang menjadi pokok dari warisan. Nah, berkenaan dengan warisan ini mungkin nanti kita ada pembahasan tentang bagaimana pembagian waris di dalam syariat Islam. Yang kedua, berkenaan dengan menabung di tabungan syariah juga ada tambahannya, ya. Ada tambahannya. Tentu saja tidak setiap penambahan itu dikategorikan riba, tetapi adalah bagaimana mekanismenya dan caranya. Nah, kalau mekanismenya itu baik, benar, yaitu dengan sistem bagi hasil dari hasil mudharabah, kita penitip uang berposisi seperti orang yang muwaddi, orang yang menitipkan, menabungkan, kemudian bank syariah sebagai orang yang menerima titipan, kemudian titipan kita itu digunakan untuk permodalan usaha yang real dan halal. Nah, dari penggunaan uang titipan kita ini, lalu kita mendapat prosentasi bagi hasil. Nah, ini tentu adalah yang halal, karena titipan kita dimodalkan menjadi mudorobah umpamanya, atau kirod, yaitu dimodalkan kepada sektor usaha real. Nah, tentu saja tambahan itu menjadi halal sebagai hasil apa namanya usaha yang nyata, bukan sebagai tambahan dari meminjamkan, tetapi adalah titipan yang dipergunakan untuk modal usaha. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan makna Wahhabi, yaitu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang beliau ini adalah salah seorang ulama mujaddid yang memperbaiki kerusakan akidah ibadah terutama di wilayah Saudi Arabia pada abad yang ke-18 dan 19, karena sudah terjadi penyimpangan yang rusak, maka beliau berdakwah memurnikan kembali tauhid Islam yang benar, kemudian mengembalikan umat kepada manhaj akidah yang berdasarkan tuntunan kitabullah, sunnah rasul, dan para salafus salih, dan membersihkan ibadah serta muamalah Islam dari berbagai macam penyimpangan yang sudah sangat jauh. Nah, kemudian orang jadi menggunakan istilah Wahhabi dengan makna yang negatif, yaitu adalah orang yang dianggap tidak toleran, orang yang dianggap bermusuhan, orang yang dianggap menghilangkan sebahagian dari ajaran Islam. Adapun untuk mengetahui siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, banyak literaturnya, Bu, ya. Karena karangan beliau banyak, salah satu karangan beliau adalah kitab Tauhid, kemudian disyarahkan menjadi Fathul Majid atau Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Itu sudah banyak diterjemahkannya, ya. Itu terjemahan kitab Tauhid di Indonesia itu adalah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian bisa dibuka di dalam ensiklopedia Islam, ya, tentang apa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan apa itu Wahhabi. Itu semuanya adalah suatu upaya yang baik di dalam mengembalikan umat ke dalam pemahaman Islam yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul dan mengikuti keteladanan Rasulullah, para sahabat dan imam-imam yang terdahulu ya. Demikian Ibu Dewi. Baik rekan-rekan sekalian, sudah ada di ujung telepon rekan-rekan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Abdul Qadir di Bojongmenteng. Oh, silakan Pak Abdul Qadir ya. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya mengenai dalil yang menyatakan bahwa pada dasarnya ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya gitu. Betul ya. Iya. Nah, itu aja Ustaz. Oh, baik Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Qadir di ujung Menteng. Adapun pernyataan yang Bapak tanyakan tadi, yaitu asal dari ibadah terlarang kecuali yang diperintahkan oleh agama, itu adalah kaidah, Pak ya, teori. Pernyataan rumusan kaidah atau rumusan teori ibadah, bukan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, yaitu al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yakuma dalil ala amrihi. Asal dari ibadah itu adalah haram, terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kenapa ada kaidah ini dibuat oleh para ulama? Untuk menunjukkan bahwa asal dari suatu ibadah hanyalah menteladani, meniru, mencontoh. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Dalilnya apa? Yaitu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kemudian sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Khudu anni manasikakum. Salatlah kamu seperti aku salat. Ambillah manasik hajimu dariku. Siapa yang mencintai Allah, ikutilah aku, sabda Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan lain sebagainya. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah di dalam beribadah. Maka dari situlah kemudian dirumuskan suatu kaidah, suatu teori hukum, yaitu asal dari ibadah itu terlarang kecuali ada yang memerintahkannya. Nah, itu Pak ya. Jadi itu kaidah hukum, bukan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah kaidah usul fikih, kaidah-kaidah dasar fikih Islam. Demikian Pak Abdul Qadir di ujung Menteng. Kami persilahkan rekan dakta sekalian. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, ini Pak Ismail Dayat. Oh iya, dari Pak siapa Pak? Pak Ismail Dayat. Oh iya, Pak Ismail. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Pak Imam, tadi saya dari Pak siapa tadi yang menanyakan masalah ibadah. Sekalian aja dengan masalah muamalah tuh. Kan selama ini bapak-bapak ibu-ibu tuh kurang jelas. Muamalah tuh kan boleh-boleh saja, kecuali yang diharamkan. Betul. Itu yang dicari dalilnya. Iya, betul ya. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana telah dikupas oleh para ulama-ulama terdahulu Islam berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum, seperti oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadair yang menerangkan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Di antaranya prinsip-prinsip hukum Islam ini, jadi al-aslu fil ibadah tadi adalah at-tahrim atau al-butlan. Asal dari suatu ibadah adalah batal dan haram kecuali ada dalilnya. Sedangkan kalau muamalah adalah al-asya fil al-aslu fil asya al-ibahah hatta yakuma dalilu ala tahrim. Asal dari sesuatu dalam hal muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jual beli adalah boleh semuanya kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian transaksi, pergaulan, muamalah, hubungan manusia dengan yang lain, itu adalah boleh semuanya kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Jadi kalau dalam ibadah itu adalah menunggu perintah, sedangkan dalam muamalah menunggu larangan. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, dan aku telah jadikan bagimu segala yang ada di muka bumi. Jadi asalnya segala yang di muka bumi dihalalkan oleh Allah kepada kita. Nah, kecuali ada dalil yang melarangnya, baik yang makan, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, baik di dalam transaksi jual beli dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini kaidahnya. Jadi kaidahnya berbalik antara kaidah muamalah. Oleh sebab itu kalau ibadah dia konstan, dia tetap sejak Rasul sampai hari kiamat. Sedangkan dalam muamalah bisa terjadi pengembangan-pengembangan seperti sistem ekonomi ya. Kemudian pekerjaan ya, sistem perdagangan dan lain sebagainya. Selama itu tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu tidak melanggar apa yang diharamkannya. Sehingga dengan demikian kehidupan berkembang dengan pesat dan Islam di situ memainkan peranan yang penting karena sangat luas dan luwes, sedangkan dalam ibadah terpelihara dari terjadinya penyimpangan. Maka apa yang tetap dia tetap, apa yang berubah dia berubah. Demikian ya tambahan dari Pak Ismail melanjutkan pertanyaan dari Bapak Abdul Qadir tadi di ujung Menteng ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita masih memiliki kesempatan. Kami persilahkan kepada rekan dakta yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ipung nih Ustaz. Silakan Pak Ipung. Saya ingin menanyakan masalah sholat. Di pabrik saya musholanya itu sempit gitu Ustaz. Jadi kalau saya sholat di belakang itu ada ahwat ikut sholat gitu. Pertanyaan saya apakah boleh gitu. Sementara dalam beribadah kita harus menunggu dalil gitu. Betul, baik ya. Yang kedua masalah masbuk gitu. Yang manakah yang benar gitu. Jadi kita kan harus bangun lagi untuk melanjutkan rokaat yang selanjutnya. Apakah duduknya idros atau tawaruf gitu, atau ikut imam gitu? Betul, Pak. Ya. Baik. Itu aja, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Bapak Ipung adalah, jika kita sholat di suatu tempat kemudian sempit sehingga sab kita bersambung dengan sab wanita, ya. Di dalam hadis yang sama-sama kita ketahui, yaitu bahwa Rasulullah menyatakan sebaik-baik sab laki-laki di depan, sebaik-baik sab kaum wanita paling belakang. Ini mengisyaratkan bahwa yang utama itu bahwa semakin jauh jarak sab laki-laki dengan sab wanita. Itu kalau memungkinkan, itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata dalam kondisi yang darurat sehingga sab kita tidak terhalang lagi oleh tirai ataupun oleh yang lain-lainnya, melainkan langsung kepada sab wanita. Nah, secara hukum sholatnya adalah sah saja selama tetap kaum wanita di belakang kaum laki-laki itu ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sholat mengimami Anas bin Malik dengan seorang anak yatim dan Ummu Sulaim berada di belakang sab Anas bin Malik dan seorang anak yatim tersebut, dan itu terjadi di rumah beliau. Nah, ini bisa terjadi sab laki-laki dengan sab wanita tidak ada lagi pemisah yang jauh, melainkan dekat karena kondisi tempat yang darurat. Insya Allah secara hukum sholatnya itu sah ya. Kecuali kalau sampai terjadi yang tidak beraturan lagi sabnya. Laki perempuan di depan belakang ya. Nah, ini tentu saja tidak telah keluar dari aturan bersab menurut syariat. Kemudian yang kedua berkenaan dengan masbuk mendapatkan imam mengikuti apa yang dilakukan imam. Kalau dia mendapatkan sedang sujud ya sujudlah, sedang tasyahud ya tasyahudlah. Hanya memang bagaimana cara tasyahud duduknya itu mengikuti imam yang sedang tasahud terakhir, atau kita duduk tasahudnya iptiros. Dalam hadis Rasulullah memang tidak merinci, beliau hanya memerintahkan wa ma adroktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapati dari imam, ikuti sholat bersamanya, dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakan. Ini secara umum menunjukkan kita mendapatkan imam sujud, ya sujud. Imam sedang duduk iftiros, ya duduk iftiros. Imam sedang duduk tawaruk, ya duduk tawaruk. Ini dalilnya yang secara umum. Selama tidak ada dalil yang khusus, ya kita berpegang kepada dalil yang umum ini. Bahwa kita melaksanakan duduk seperti duduk yang dilakukan oleh imam. Itu ya Pak Ipung. Namun kita tidak bisa menyatakan salah kalau dia duduk bersama imam tapi duduknya tawaruk. Nah ini juga tidak ada salah. Karena memang Rasulullah tidak merinci, hanya menyatakan apa yang kamu dapatkan dari imam ikuti dan apa yang tertinggal sempurnakan. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Nah, kalau kita mau memilih yang lebih sesuai dengan keumuman dalil itu, laksanakanlah iftiros kalau imam iftiros, laksanakan tawaruk kalau imam duduknya tawaruk. Maksudnya kalau tasyahud awal ya tasyahud awal, tasyahud akhir ya tasyahud akhir. Demikian Pak Ipung. Rekan dakwah sekalian, sehubungan dengan waktu nampaknya yang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan, insya Allah pada kesempatan yang lain, semoga Allah dapat memperjumpakan kita kembali di dalam pembahasan masalah-masalah fikih dalam kuliah Fajar. Akhirnya dari Geria Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Saya Mohimam dengan Mas Bayu. Mohon pamit dan undur diri dari hadapan rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.